tapi salah kita nin tahu ngana mo cari yang baru kita sorela ini terjadi kita terima semua ini mar kita pas sekarang.